بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sampai pada bab nikah. Saat ini, pagi ini kita mulai dengan bab nikah dan itu sudah melebihi daripada 1/2 kitab Kifayatul Akhyar. Mungkin kita masuk dalam fase 3/4-nya sekarang kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari, majelis kita ini menjadi tambahan keberkahan bagi kita semua. Ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan jadi amal kebaikan kita yang memberatkan timbangan kebaikan nanti di akhirat. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitabun nikahi wa ma yattasiru bihi min al-ahkami wal qadaya. Kitabun nikah, kitab yang membahas tentang nikah. Wa ma yattasiru bihi, dan apa yang terkait dengan nikah itu, minal ahkam, berupa hukum-hukum syariat, wal qadaya, dan juga permasalahannya. Judulnya panjang, kitabun nikah, wa ma yattasiru bihi minal ahkam, wal qadaya. Kata Imam Taqiuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, an-nikahu fil lughati, nikah secara bahasa. Jadi nikah adalah bahasa Arab. Dia punya makna secara bahasa. Secara bahasa nikah itu ad-dhammu wal jam'u. Ahlan bikum sazul kifli. Ad-dhammu wal jam'u. Nikah itu artinya ad-dhamm. Ad-dhamm itu menempel, menindih satu dengan yang lainnya. Wal jam'u, dan berkumpul, itu nikah. Secara bahasa, ad-dhammu wal jam'u. Yuqal, dikatakan nakahatil asjar. Pepohonan itu saling menikah. Makanya pepohonan itu menikah, maksudnya pepohonan itu saling menempel satu dengan yang lainnya. Berkumpul satu dengan yang lainnya. Ay, idhal tafat ba'duha ala ba'din. Pohon itu menikah idzal tafat, ketika satu dengan yang lainnya iltafat, bertemu, menempel, ba'duha ala ba'din, satu dengan yang lainnya. Itu nikah secara bahasa. Artinya adalah ad-dhammu wal jam'u. Wa fi syar'i. Saya kurang suka definisi nikah Imam Taqiuddin Al-Isni karena terlalu umum intinya. Wa fi syar'i, dan secara ilmu syariat, makna nikah secara syariat, ibaratun anil aqdi. Jadi memang ada sebahagian ulama yang menyebut nikah itu secara syariat adalah al-wat'u. Tapi Imam Asy-Syafi'i termasuk ulamanya menyebut nikah itu secara syariat adalah akadnya. Jadi bukan wato'nya. Wato' itu berhubungan badannya. Enggak. Hubungan badan enggak disebut nikah. Tapi yang nikah itu adalah akadnya. Gitu. Artinya persetubuhan, pergaulan antar, hubungan badan antara laki dan istri yang tidak didahului dengan akad, maka itu bukan pernikahan gitu. Itu jadinya perzinahan gitu. Maka itu hukum-hukum yang berkaitan dengan turunannya, anak yang dilahirkan itu tidak disebut anak secara syariat gitu. Makanya dalam pandangan ilmu fikihnya orang Syafi'i, bahwa yang disebut anak diharamkan untuk dinikahi itu anak syariat, dalam arti anak yang lahir dari pasangan yang sah secara syariat yang sebelumnya melakukan akad nikah. Maka kalau ada orang yang berhubungan badan kemudian lahir anak dari itu, zina maksudnya begitu, lahir anak perempuan, maka si ayahnya tuh enggak jadi mahram karena lahir bukan karena sebab pernikahan. Jadi lahir karena sebab perzinahan gitu. Maka nanti satu waktu ketika itu nih anak sudah dewasa gitu, ya kemudian si bapaknya tuh mungkin bisa menikahinya karena memang bukan mahram. Karena nikah itu adalah untuk dikatakan mahram, dia harus melalui pernikahan yang sah. Yang namanya nikah itu akad. Itu secara umum perbedaan hakikat nikah antara Syafi'i dengan beberapa ulama, diantaranya Imam Abi Hanifah, yang menyebut bahwa nikah itu adalah al-waqt begitu. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i, dan ini pandangan jumhur, nikah itu hakikatnya adalah al-aqtu. Ibaratun anil akdi, nikah itu adalah istilah untuk akad al-mashhur, akad yang banyak dikenal oleh kebanyakan kita, al-mushtamilu alal arkani wa syurut, dan akad itu mengandung di dalamnya ada rukun dan juga syarat. Jadi nikah itu adalah akad yang di dalamnya berisi syarat dan rukun pernikahan gitu. Artinya untuk dikatakan nikahnya sah harus dengan akad. Akad itu identiknya ijab kabul. Dan ijab kabulnya itu didahului sebelumnya terpenuhi syarat dan rukun daripada akad nikah itu sendiri. Jadi definisinya itu kurang cakep. Kurang cakep itu maksudnya kurang jos. Kurang nendang gitu. Kurang, kalau bahasa kitanya, gue rumahnya enjame' gitu. Dia tidak jame', tidak mencakup banyak hal, dia juga tidak mane', tidak melarang masalah lain, mungkin bisa masuk ke dalam definisi ini. Tapi apapun itu, namanya nikah itu dalam pandangan syariat, ibaratun anil akdi, adalah istilah daripada akad al-mashhur yang kita kenal, al-mushtamil, yang di dalamnya mengandung alal arkani wa syurut. Wa yutlaku alal akdi wa alal wad'i lughatan. Wa yutlak, dan nikah itu yutlaku dimutlakan maknanya alal akdi wa alal wad'i lughatan. Jadi kalau disebut nikah, yatabadar fi dhihni, itu adalah akad. Wal wad'i, tapi juga mungkin muncul di otak kita nikah itu adalah maksud daripada wata, berhubungan badan, cuman secara bahasa lughatan. Artinya, maksudnya Imam Taqiyuddin al-Islami mau ngomong, secara bahasa nikah itu bisa berarti akad, bisa berarti juga nikah. Jadi secara bahasa orang bisa menggunakan kalimat nikah untuk maksud akad. Orang juga bisa menggunakan kalimat nikah untuk maksud wata gitu. Tapi maksud itu semua hanya secara bahasa. Secara syariat kalau disebut nikah adalah yang dimaksud akadnya, bukan wata'nya. Qalahu Zajjaj, itulah yang dikatakan oleh Imam Az-Zajjaj. Zajjaj ini ahlul baha, ahlul lughah ya. Wa qala Al-Azhari, Al-Azhari ini jawha apa, as-siha fil lughah. Kitabnya as-siha fil lughah. Wa qala Al-Azhari aslun nikahi fi kalamil Arab. Aslinya kalimat nikah dalam bahasa kebanyakan. Kan bahasa Arab itu kan bahasanya apa, kalau bahasa dalam itu ilmu bahasa Arab ini bukan bahasa istilah. Bukan bahasa istilah, maksudnya bahasa yang kita tidak bisa ambil melalui kaidah lalu kita lahirkan nama baru. Bahasa Arab itu bahasa sam'iyyah. Bagaimana kita dengar orang Arab, begitu bahasa Arab kan gitu. Karena kalau pakai istilah gitu kadang juga repot. Safara yusafiru musafaratan kan gitu. Safar safara melakukan perjalanan, yusafiru masdarnya tuh mestinya musafaroh, tapi ternyata masdar yang dipakai oleh kebanyakan orang itu adalah safar gitu. Jadi keluar daripada kaidah istilahnya, kaidah istilahi. Jadi sama'i bahasanya gitu, kita pakai kalimat sama'i kan gitu ya. kata banyak tubuh kitabatan gitu. Tapi kitabatan tuh nggak masyhur. Yang masyhur tuh kata banyak tubuh katban kan kalau istilahnya gitu. Makanya kaidah istilahi kata banyak tubuh katban. Tapi katban nggak dipakai, yang dipakai kitabatan kan gitu. Jadi bahasa Arab ini sama. Bagaimana kita dengar orang Arab, begitulah bahasa Arab. Jadi sulit untuk di apa namanya? Makanya tasrif istilahi itu kan nggak dikenal di orang Arab. Cuman orang kita doang, pesantren kita yang bikin tasrif istilahi. Wa nikahu fi kalamil Arab, aslu nikahi fi kalamil Arab, kata Imam Syekh Al-Azhari, yaitu pengarang kitab As-Sihah fi Lughah, ya benar ya, Mukhtar Syekh. Aslu nikahi fi kalamil Arab, asli makna nikah dalam omongan atau dalam bahasanya orang Arab, al-wad'u yaitu wad'u, yaitu. Jadi aslinya nikah itu wad'u. Jadi kalau nyebut nikah berarti wad'u, yaitu. Wakila litazwiji, kila, tapi dikatakan litazwiji untuk pernikahan, nikah, maknanya nikah. Li'annahu sababul wad'i, karena yang namanya nikah itu sebab al-wad'u, itu sebab untuk dibolehkannya wad'u. Waqala al-farisi, al-farisi ini lisanul Arab, al-Faris. Ya, kalau yang istilahi enak menghafalnya benar, tapi enggak semua bahasa Arab istilahi kan gitu. Bahasa Arab sama'i gitu. Qala al-Farisi farraqatil Arab bainahuma tafriqan latifan. Al-Farisi ini lisanul Arab apa mu'jam? Al-Farisi ini al-mu'jam al-wasit ya. Begitu saya lupa. Wa qala al-Farisi, al-Farisi mengatakan farraqatil Arabu, orang-orang Arab membedakan bainahuma antara makna nikah apakah dia wath atau akad, tafriqan latifan. Perbedaannya tipis banget. Jadi seakan-akan tidak ada bedanya, tapi ada bedanya, cuma bedanya tipis. Fa idza qalu, kalau mereka mengatakan nakaha fulanatan au binta fulanin au ukhta, ada orang laki-laki menikahi fulanah au binta fulanin atau anaknya fulan atau ukhta atau saudarinya begitu, aradu, maka yang dimaksud dengan kalimat nikah di situ adalah aqada 'alaiha, melakukan akad nikah untuk terhadap perempuan tersebut. Kalau yang disebut adalah perempuan-perempuan lam yahrum, perempuan yang apa namanya belum halal. Nakaha fulanatan berarti maksudnya aqada 'alaiha, nikahin, akad nikah. Wa idza qalu, tapi kalau mereka mengatakan nakaha imra'atahu au zaujatahu, dia nikah dengan istrinya atau dia nikah dengan apa namanya perempuannya, lam yuridu illa al-wath, maka yang dimaksud dengan kalimat nikah di sini tidak lain adalah menggauli al-wath begitu. Wa qala al-Jauhari, Jauhari ini sihah, mukhtarus sihah fil lughah, kalau Az-Zahari itu lupa itu kitab ini. Wa qala al-Jauhari an-nikahu al-wath, Jauhari, Imam al-Jauhari mengatakan an-nikah al-wath wa qad yakunu al-aqd, gitu. Dan bisa jadi yang maksud nikah itu adalah akad. Jadi memang perbedaan secara bahasa nikah itu apakah dia akad atau wath itu sendiri. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan ini juga jumhur, bahwa yang namanya nikah itu secara syariat adalah akad. Akadnya. Jadi memang secara bahasa punya makna dua. Dia bisa akadnya, dia bisa juga wath-nya itu sendiri. Begitu. Perbedaannya tadi, bahwa salah satu tadi, bahwa anak yang dilahirkan bukan dari akad nikah, maka jatuhnya dia tidak punya lam yataratab alihi ahkam syar'i, tidak berlangsung untuk dirinya hukum-hukum syariat daripada sebuah anak. Kalau anak kan dinasabkan kepada orang lakinya kan gitu, orang tua laki lalu jadi mahram dan itu tidak berlaku karena tidak melalui proses akad nikah gitu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Abi Hanifah bisa. Jadi mazhab Imam Abi Hanifah melegalkan nasab itu kepada orang di luar nikah, maksudnya kepada bapak biologisnya begitu. Nah, itu perdebatannya panjang. Nanti di tentang masalah wali insyaallah. Wakhtalafal fuqaha'u, dan para ulama ahli fikih berselisih fi annahu haqiqatun fi madza, bahwa tentang masalah nikah hakikatnya itu fi madza. Dalam nikah itu hakikatnya apa? Hakikatnya apakah dia akad, apakah dia wadhu itu sendiri? Ala aujuhin, dalam banyak pendapat. Hakah Al-Qadhi Hussein, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qadhi Hussein, diceritakan oleh Al-Qadhi Hussein. Ahaduha, yang pertama, annahu haqiqatun fil wadhu, majazun fil aqdi. Nikah itu hakikatnya adalah wadhu, majazun fil aqdi, majaz dalam masalah apa, makna akad. Jadi makna utamanya, makna hakikat adalah wadhu. Gitu. Ini yang menjadi pandangan mazhab Imam Abi Hanifah. Wasani, dan kedua, annahu haqiqatun fil aqdi, bahwasanya nikah itu hakikatnya adalah akad, haqiqatun fil aqdi, majazun fil wad'i, dan dia menjadi majaz untuk wad'a. Majaz kalau bahasa Indonesianya majaz, ya majaz. Wa hadha huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, bahwa nikah itu adalah hakikatnya akad nikah. Wa hadha huwa sahih, inilah pendapat yang sahih. Wa sahahahu al-qadhi, dan disahihkan oleh al-qadhi Abu Thayyib, wa adnaba bil fil istidlali lahu, dan Abu Thayyib, al-qadhi Abu Thayyib adnab itu artinya panjang banget gitu. Dia memanjangkan fil istidlali bihi, dalam penjelasan menguatkan argumentasi lahu tentang bahwasanya hakikat nikah itu adalah akad bukan wadhu. Wabihi qata al-mutawalli, inilah yang dikuatkan atau yang dipegang, maksudnya diselesaikan perselisihannya bahwa akad nikah itu adalah akad. Jadi enggak ada lagi perselisihan bahwa nikah itu adalah akad. Itu yang dikuatkan oleh al-mutawalli wa ghairuhu. Wabihi ja' al-Qur'an, dan begitulah Al-Qur'an datang kepada kita dengan nikah yang dimaksud adalah akad. Qala Allah wa bihi ja'al Qur'an wa sunnah. Beginilah, dengan makna inilah bahwa yang namanya nikah itu adalah akad. Beginilah Al-Qur'an datang kepada kita dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu, nikahkanlah siapa yang kalian kehendaki daripada perempuan itu. Fankihu di sini artinya bukan gaulilah, kan enggak? Fankihu, nikahilah, aqid alaiha, kan begitu. Adakanlah akad untuk perempuan yang kalian kehendaki untuk dinikahi, gitu. Jadi Al-Qur'an datang dengan mana itu, bahwa nikah itu adalah ibaratun anil aqdi. Nikah itu hakikatnya pada akadnya, bukan pada wadhu'nya. Al-Qur'an memberikan itu, fankihu. Kan gitu, kalimatnya fankihu. Kalau seandainya nikah itu adalah maknanya wadha, Nabi Allah enggak mungkin mengatakan auti'u, kan gitu. Gaulilah perempuan yang kau sukai. Tapi kalimatnya inkahu, akadkanlah, kan gitu. Minal ayat, wa ghairuha minal ayat, dan banyak selain itu daripada ayat. Seperti idza nakahtumul mu'minati thumma talabtumuhunna min qabli an tamassuhunna, idza nakahtum, kalau kalian melakukan akad kepada wanita muslimah kemudian kalian ceraikan, min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menggaulinya. Menggaul itu kalimat Al-Qur'annya massa, ya mas, kan gitu, bukan nakah yang kahu. Ya, nakah yang kahu itu untuk akadnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inkahul walud, nikahilah perempuan-perempuan walud, perempuan yang walud itu punya keturunan banyak, gampang lahir, sekali senggol tekdung, kalau bahasa orang sininya begitu, senggol tekdung. Wa ghairuhu minal ahadis, dan selain itu daripada hadis-hadis Nabi yang lain. Jadi pendapat bahwa nikah hakikatnya adalah akad dikuatkan oleh ayat, dikuatkan oleh banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara bahasa nikah bisa diartikan wata, tapi secara syariat nikah adalah akad. Wasalisu, dan pendapat yang ketiga, annahu haqiqatun fihima bil ishtirak. Pendapat ketiga bahwa nikah itu hakikatnya pada dua, entah dia pada akad, entah dia pada wata, berbarengan, sama saja gitu. Dan ini menjadi tidak konsekuen, karena definisi ini, apa namanya, perbedaan hakikat nikah apakah di akad atau wata itu berhubungan dengan hukum anak perempuan yang lahir, apakah jadi mahram atau tidak kalau lahir dari hubungan badan yang tidak melalui akad. Kalau hubungan badan dari tidak melalui akad, versinya mazhab Imam Syafi'i, dia bukan mahram. Karena dia enggak nikah. Tapi kalau mazhab Imam Abi Hanifah, walaupun itu tidak apa namanya tidak dengan akad, tapi dia melalui pernikahan, tapi waktu itu artinya kan nikah. Maka yang dilahirkan itu hurrimat 'alaikum banatukum ummahatukum wa banatukum, banat itu mencakup seluruh anak. Baik anak yang lahir dalam pernikahan yang sah atau yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau dari perzinahan. Bapaknya itu menjadi mahram, begitu. Tapi Syafi'i enggak begitu. Syafi'i sangat mengagungkan akad ini. Maka anak yang lahir di luar akad nikah, dia tidak jadi mahram. Ke bapaknya enggak jadi mahram. Loh, terus ntar kalau ibunya dinikahin sama bapak yang dulu hamilinnya, jadi mahram. Tapi jadi mahram bukan gara-gara dia lahir dari dirinya, tapi mahram karena ibunya digauli oleh ayahnya, kan gitu. Kan ya, gitu. Jadi mahram karena ibunya digauli oleh ayahnya. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja daripada judul, wa mayattasiru bihi minal ahkam. Ini kita ngomongin nikah, kitabun nikah. Wa mayattasiru, dan yang terkait dengan nikah, minal ahkam, berupa hukum-hukum syariat, wal qadaya, dan juga masalah-masalah syariat. Wa mayattasiru bihi al-ahkamu, kata Syekh Abi Syuja, kata Imam Taqiyuddin Laisni, al-ahkamu, ahkam itu jam'u hukmin, jama' daripada hukum. Wal hukmu, dan yang namanya hukum dalam syariat, khitabullahi al-muta'alliq. Khitabullah itu titah. Khitab itu titah. Bahasa Indonesia yang bagusnya apa? Khitab. Gitu. Khitab itu dialog yang diadakan oleh Allah, ditujukan kepada hamba. Khitabullahi atau dialog Allah. Titah Allah al-muta'alliq, yang terikat di af'alil mukallafin, dengan pekerjaan hamba-hambanya. Sawa'un kana talabu fi'lin, baik khitab itu berupa tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, kal wajibi wal mandub, seperti wajib atau kesunahan mandub, au talabu kafin, atau khitab itu berupa tuntutan untuk menahan atau meninggalkan sesuatu, kal harami wal makruh, seperti perkara haram dan juga makruh. Au kana fihi takhyir, atau khitab Allah itu berupa pembiaran atau pembolehan atau pemberian pilihan. Apakah apa namanya? Tidak ada tuntutan kerjakan, juga tidak ada tuntutan meninggalkan. Fahuwa kal ibaha, maka itu hukumnya mubah. Jadi hukum syariat yang lima itu kan, yaitu tadi bahwa hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad ala sabilil iktidha, gitu sebenarnya makna hukum. Jadi hukum itu adalah khitabullah, titahnya Allah yang berkaitan dengan pekerjaan hamba berupa tuntutan. Apakah tuntutan mengerjakan? Kalau tuntutan mengerjakan itu nanti jadinya wajib dan sunnah, kan gitu. Atau tuntutan berisik gak? Di sini berisik. Ada suara des. Mudah-mudahan enggak ganggu di sana. Atau juga berupa tuntutan meninggalkan. Ini tuntutan meninggalkan dalam khitab ini berarti hukumnya haram atau makruh. Atau tidak keduanya, gitu. Takhir, maka ini hukumnya mubah, gitu. Itu lima hukum syariat. Artinya kitab ini membahas bab nikah dan berkaitan dengan hukum-hukum nikah itu sendiri. hukum nikah yang lima itu kan hukum nikah bisa jadi lima dan juga hukum yang berkaitan di dalam nikah daripada mahar, wali, dua saksi dan seterusnya. Begitu, itu namanya khitab, apa namanya, ahkam. Wa qawluhul qadaya, dan perkataan Syekh Abi Suja, ya alhamdulillah berarti enggak berisik. Di sini berisik nih, soalnya ini gersek lu. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Suja, wal qadaya, kitabul nikahi wa mayatasilu bihi minal ahkami wal qadaya. Qadaya itu jam'u qadiyah. Wal-qadiyatu qawlun yuqalu liqailihi bi'annahu sadikun fihi au kadhib. Qadiyah itu adalah qawl, ucapan, yuqalu liqailihi, yang diucapkan kepada si pengucap, bi'annahu sadik, bahwasanya dia jujur atau dia berdusta. Jadi qadiyah itu secara sederhana adalah khobar yang disampaikan oleh seseorang. Dengan khobar itu orang bisa dikatakan dusta apa enggak dia, benar, jujur apa enggak dia, dari khabar yang dia ucapkan. Begitu. Maka qadiyah ini lebih tepat kita artikan masail, masalah. Masalah-masalah fikhiyah. Jadi kitabun nikah, kitab nikah ini membahas hukum nikah, kitab yang membahas pernikahan dan yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri daripada hukum-hukum syariat dan juga masalah-masalah fikihnya. Begitu. Itu maksudnya judul daripada Syekh Abi Suja, kitabun nikah wa ma yattasiru bihi minal ahkamul qadaya. Wallahu alam. Qala, kemudian Imam Abi Suja mengatakan, wan nikahu yustahabbu liman ihtaja ilaihi. Khilaf aula itu mas tidak apa namanya? Khilaf aula itu tandariju tahtal makruh. Jadi khilaf aula itu bagian daripada makruh tapi level paling rendah gitu. Level makruh paling, jadi kan dari wajib kemudian sunnah itu kan di dalamnya punya level sendiri-sendiri gitu. Tapi dia bagian daripada hukum syariat karena dia sabilil iqtidha, ala sabil al iqtidha itu. Cuman khilaful aula itu masuk dalam apa namanya, lacinya makruh. Jadi kalau kita buka kemakruhan tuh laci, di lacinya tuh ada makruh, ada tanzih. Di dalamnya ada khilaful aula kan gitu. Itu termasuk itu gitu. Sebagian lain menyebut khilaful aula itu maksudnya tahta tandariju tahta al istihbab. Karena dia lawan daripada istihbab itu. Kata Syekh Abi Suja rahimahullahu taala, wan nikahu yustahabbu, dan nikah itu yustahab, dianjurkan, artinya hukumnya sunnah, cuman bukan buat semua orang. Nikah itu sunnah liman ihtaja ilaihi, bagi orang yang butuh kepada nikah itu sendiri. Begitu. Siapa yang disebut butuh? Nah, ini yang perlu diurai. Begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut besok tentang ini. Begitu ya. Saya rada capek, enggak tahu kenapa. Capek banget ini. Jadi tentang nikah hukumnya mustahab bagi yang butuh. Siapa yang disebut butuh sehingga nikah hukumnya sunnah? Nah, berarti orang yang kagak butuh nikah enggak sunnah kan gitu. Jadi memang ada uraian hukum takrif 5 dalam masalah nikah. Jadi nikah hukumnya tidak cuma satu, tapi nikah hukumnya banyak. Dan tentang hukum nikah beserta masalah-masalah kaitannya, kalau ingin pembahasan yang lebih modern, gitu, yang lebih kekinian, saya punya rubrik di rumah, di channel ini, channel Ahmad Zarkasi, judulnya Kuliah Nikah Go, Kuliah Nikah Gratis dan Online, dari episode 1 tentang nikah itu sendiri dan hukumnya sampai perceraian, ada di rubrik Nikah Go. Jadi nanti rubrik nikah gue saya naikin itu linknya jadi paling atas top gitu. Biar kalau orang buka langsung bisa ngeklik gitu. Jadi ada sekitar 30 atau 40 episode ya. Saya lupa itu gitu. Jadi nikah lumayan banyak. Itu kalau ingin pembahasan yang lebih modern. Tapi kalau ingin membaca kitab dari kitab aslinya atau dari pembahasan ulama klasik gitu, dan ini yang saya sangat anjurkan, Ini kita baru mulai sekarang. Jadi insya Allah 3 episode 381, 82 dan seterusnya kita akan bahas tentang nikah gitu. Sebagaimana waris di kifayatul akhir, warisnya kita sudah lalui, tapi sebelum baca kifayatul akhir kita juga sudah punya kuliah dengan materi yang lebih modern tentang waris gitu. Jadi mau pilih yang modern silakan, mau baca kitab lebih asli itu yang paling bagus gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, para ajengan, para buya, termasuk teman-teman sajana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.